Hatiku gelisah menanti Dewi menjelma. Mengapa agaknya ia tak kunjung jelma? Ku bertapa setahun lama. Oh, mengapa? Menanti Dewi menjelma. Mengapa agaknya ia tak kunjung jelma? Ku bertapa setahun lama. Oh, mengapa? Serukanlah Dewi, ujianmu itu. Ilhamkanlah daku, oh Dewi. Apa ku mesti menanti 1000 tahun lagi? Atau seterusnya hingga kau menjelma? Atau mesti ku melupakan? Katakan padaku, oh Dewi. Atau seterusnya hingga kau menjelma? Atau mesti ku melupakan? Katakan padaku, oh Dewi.